إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل terus memperlihatkan di dalam hidup ini akan tanda-tanda kebesarannya dan tanda-tanda kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang telah diinformasikan sebelum munculnya telah terjadi dan akan terus terjadi. Padahal itu adalah informasi persoalan gaib. Demikianlah Allah Azza wa Jalla memberitahukan ilmunya kepada siapa yang Allah kehendaki dari para nabi dan rasulnya. Rawal Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, Inna Allaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melipat buatku bumi ini sehingga aku menyaksikan timur dan barat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa inna ummati, dan umatku akan mencapai kekuasaannya kemana arah bumi yang dilipatkan buatku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, U'titul kanzain al-ahmar wal-abyad, telah diberikan kepadaku, padahal belum terjadi, telah diberikan kepadaku dua perkara perbendaharaan kekayaan yang merah dan yang putih. Di saat kita kembali membaca sejarah, maka kita menjumpai dan menemukan kebenaran informasi Rasul alaihi salatu wassalam Di saat kemudian Allah Azza wa Jalla mengangkat khalifah yang kedua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk melakukan futuhat, pembukaan negeri-negeri, lalu kemudian dikuasailah dua negeri yang memiliki perbendaharaan merah dan juga putih, yaitu Romawi dan Persia. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini tidak disangsikan oleh orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kemenangan, kejayaan telah diraih oleh orang-orang Islam. Kapan itu semua? Di saat mereka benar-benar kembali di dalam mengikat hidupnya dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka berjalan dengan bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menguasai timur dan barat. Mereka menundukkan negara superpower di saat itu, Persia dan Romawi, di bawah kaki-kaki mereka. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, jumlahnya sangat terbatas. Dari persediaan dan perlengkapan perang yang sangat terbatas, dari kebutuhan perang yang sangat-sangat minim, namun mereka mampu menundukkan Persia dan Romawi. Dengan apa, ma'asyiral muslimin? Pertama kali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, penjagaan dan pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dapatkan, mereka dulang karena kebenaran apa yang mereka selama itu lakukan dalam hidup mereka dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam melalui pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sauban pun bercerita, inni sa'altu rabbi, kata Rasul alaihi salatu wassalam, saya telah mengutarakan permintaan kepada Rabbku. Tiga permintaan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang diterima cuma dua dari tiga perkara tersebut. Permintaan yang pertama, agar Allah Azza wa Jalla jangan membinasakan umatnya secara total dan menyeluruh disebabkan karena paceklik. Allah Azza wa Jalla menerima doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ditimpa umatnya Rasul alaihi salatu wassalam kebinasaan, kehancuran karena paceklik yang bersifat menyeluruh. Satu, Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, alla yusallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim hatta tastabiha baydatuhum. Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta agar jangan umatnya itu setelah menang untuk dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diterima adalah yang terakhir. Di saat kemudian meminta untuk tidak terjadi pertumpahan darah di tengah umatnya, untuk tidak kemudian saling bunuh-membunuh, permintaan ini ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dalam riwayat Imam Al-Barzakhan, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam yaqul, wa idza waqa'a fihi musayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. apabila telah terjadi dan terjatuh pedang, maksudnya mereka sudah mulai saling bunuh-membunuh, menghalalkan darah sebagiannya, kehormatan sebagian yang lain, maka itu tidak akan diangkat sampai datangnya hari kiamat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Musibah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menimpa umat ini, maka disitulah kita harus menyadari tentang bagikan nilai keselamatan di dalam beragama dan nilai keselamatan di dalam menjalankan pesan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini. Maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keselamatan dan jalan untuk membahagiakan hidup dan menuju kemenangan dan kejayaan kecuali harus berjalan dalam rel-rel yang telah diletakkan oleh Allah azza wa jalla di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang benar-benar belajar kitabullah dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan tetap mengagungkan nilai darah, akan tetap mengagungkan nilai kehormatan, dan akan tetap mengagungkan nilai harta seseorang walaupun dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla karena kelurusan dia di dalam memegang prinsip agamanya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk dari sebab terjadinya huru-hara di negeri kaum muslimin atau di tengah-tengah kaum muslimin, apa yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemunculannya. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sungguh kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sangat dan paling menakutkan atas diriku sendiri yang akan menimpa umatku, yaitu munculnya para pemimpin-pemimpin al-mudhillin yang akan menyesatkan umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang dimaksud a'immatul mudhillin? Bisa dari pemimpinnya sendiri, dari ulama-ulamanya, atau dari ubat-ubatnya, ahli-ahli ibadahnya yang menyeru menuju kesesatan dan pelanggaran agama Allah Azza wa Jalla. Betapa sering kita menemukan adanya pertumpahan darah antara satu organisasi dengan organisasi yang berikutnya, atau dalam satu organisasi terjadinya pertumpahan darah antara muslimin dengan muslimin disebabkan karena duduknya para imam atau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan menyerukan kepada orang-orang bodoh akan penghalalan darah saudaranya. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa bahaya penyeru menuju kesesatan sangat mengerikan. Inilah yang termasuk menjadi biang keladi terjadinya huru-hara dan pembunuhan serta peperangan di tengah-tengah kaum muslimin karena fatwa-fatwa pembusukan terhadap al-Islam. Ziyad bin Hudair dipesankan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Imam Ad-Darimi, "Ata'rifu ma yahdimul Islam?" Tahukah engkau? Tahukah anda perkara apa yang akan menghancurkan Islam ini? Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ziyad bin Hudair, Apa jawaban Ziyad rahimahullahu ta'ala? Wallahu a'lam. Allahu Azza wa Jalla yang lebih mengetahui. Umar ibn al-Khattab memberikan jawaban ma'asyiral muslimin. Yahdimuhu zillatul alim wajidalul munafiki bil kitabi wa hukmu al-a'immatil mudillin. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang akan menghancurkan Islam ini tiga perkara. Ketergelinciran orang-orang dikatakan alim, sehingga kesalahannya menjadi sebuah panutan yang diikuti, yang ditiru, yang dipegangi oleh orang-orang yang mungkin fanatik dan taklid kepadanya. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jikalau seseorang atau muslimin dan muslimat tidak memiliki alat untuk menyaring, apalagi alat untuk menimbang, maka seolah-olah apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh gurunya, oleh sang alimnya adalah mutlak kebenaran. Maka jikalau dia tergelincir dan tersalah, akan dijadikan itu sebagai panutan dan patokan di dalam beragama. Ini yang akan menghancurkan ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang kedua, jidalul munafik bil kitabi. Orang-orang munafik mulai bermunculan, berani berbicara, mencela, mencerca dan menjatuhkan orang-orang Islam, lalu mengangkat posisi orang-orang kafir. Kita masih mengingat apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai salah satu sifat orang-orang jahiliyah di masa yang silam, yang akan ditiru oleh umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haulai ahda min alladzina amanu sabila. Salah satu sifat yang disebutkan adalah memuji seseorang dengan penuh kedustaan dan menjatuhkan seseorang dengan kedustaan pula. Al munafik, dia akan menyanjung seseorang dengan kedustaan dan akan menjatuhkan seseorang dengan kedustaan. Kaum munafik, dia akan berupaya untuk kemudian mengotak-atik dan merusak makna-makna yang terkandung di dalam kitabullah dengan afail perbuatan-perbuatan mereka, menyembunyikan kekafiran. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu kita harus berhati-hati dari para munafikin. Mereka bersuara dengan suara ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, namun mereka sesungguhnya sangat benci terhadap agama Al-Islam. Mereka lebih menyanjung agama orang-orang kafir, berkiblat kepada orang-orang kafir, sementara dirinya yang mengaku sebagai Muslim dan saudara-saudaranya yang beriman dan berislam dihabiskan, direndahkan, dihinakan, dicela, disangsikan hukum agama Islam. Ini adalah munafikin yang bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin. Suara-suara sumbang yang kita dengar dari kaum liberal, itu sungguh muncul dari kedengkian terhadap agama al-Islam. Maka oleh karena itu, kita harus berhati-hati, wahai saudaraku. Mereka-mereka inilah sesungguhnya para munafikin yang menghancurkan Islam dari dalam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang berbahaya adalah ajakan dan seruan para pemimpin-pemimpin penyesat. Dan ini setiap masa akan terus bermunculan dan akan terus bagaikan jamur di musim penghujan. Muncul, muncul, muncul. Sehingga jangan heran kalau suatu saat dan suatu ketika dari para penyeru-penyeru itu mengaku diri sebagai Nabi, atau bahkan mengaku diri sebagai Allahu Rabbul Izzah, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dari gambaran Nabi alaihi salatu wassalam, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga, bahwa kita dituntut untuk melindungi diri. Kita dipanggil untuk melindungi generasi muslimin. Maka tidak ada untuk melindungi mereka kecuali membimbing mereka di atas kitabullah, membimbing mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup kalau dia tidak mampu menyuarakan secara luas, dia mampu bertahan hidup untuk menghadapi segala ujian dan cobaan dalam perjalanan hidup yang dia alami. Dia mampu bertahan dengan imannya, dia mampu bertahan dengan ilmunya, dia mampu bertahan dengan amal solehnya, dia mampu mempertahan dengan apa yang telah dipelajarinya dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah kemenangan, itulah kebahagiaan, itulah ketenteraman, itulah kejayaan. Kebahagiaan di dunia yang dia peroleh menjadi sebuah tanda untuk dia memetik kebahagiaan kelak di alam barzah dan alam akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ar-rasulu alaihi salatu wassalam menyebutkan akan ada upaya yang dilakukan oleh orang-orang Islam untuk meniru perilaku-perilaku dan akhlak orang-orang kafir kepada Allah. Bahkan sampai di detik-detik terakhir yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus ada upaya meniru itu. Salah satunya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, "La taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthana." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai gambaran peniruan umat ini akan berperilaku seperti orang-orang musyrik, dan dari umat ini akan menyembah berhala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innahu sayakun, sesungguhnya akan muncul di tengah umat ini, thalathun kadzabun thalathun, para pendusta, pendusta besar, mereka berbilang 30. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya mengaku sebagai Nabi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, dalam pesan-pesan yang besar ini dan mengerikan serta menakutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratan la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan terus ada para pembela kebenaran. Mereka orang-orang selalu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang akan membahayakan dia. Siapapun yang menghinakan dan merendahkannya, tidak akan membahayakan dia. Siapapun yang menyelisih mereka, sampai datang keputusan Allah Azza wa Jalla. Wahai saudaraku, tidakkah engkau mau menjadi para pembela-pembela kebenaran yang sudah diinformasikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan pertolongan Allah Azza wa Jalla selalu menyertainya? Tidak ada yang dibela di dalam hidup ini kecuali kepentingan kebenaran ma'asyiral muslimin. Maka oleh karena itu, semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita dan menjadikan kita orang yang mau belajar kitabnya dan mau belajar sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang punya kesiapan untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan berbagai macam ujian dan cobaan hidup ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.